Mitra Bisnis, dipicu oleh bukunya George Adichondro tentang membongkar gurita Cikeas, terungkap bahwa ada sejumlah buku yang telah dilarang beredar. Sejumlah alasan pelarangan antara lain, buku-buku tersebut berpotensi memecah belah bangsa, bisa mengganggu ketertiban umum, merongrong ideologi negara, bernuansa SARA, dan sebagainya. Dan saat ini Departemen Hukum dan HAM juga sedang mengkaji sekitar 20 judul buku yang dinilai provokatif. Ada yang menilai, bukan zamannya lagi melarang peredaran buku, karena seharusnya buku yang dianggap provokatif itu dilawan dengan menerbitkan buku yang membantah isi buku tersebut. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan pengamat musik Ben Sleo. Mas Ben, bagaimana komentar Anda? Kalau saya sih sebetulnya bukan zamannya lagi ya pelarangan ya. Kemarin agak kaget juga sewaktu peluncuran buku terjadi heboh yang seperti itu. Namun memang kalau memang materi dari buku itu kecenderungannya ke arah SARA besar sekali, ya mungkin yang harus dilakukan adalah revisi buku, bukan dilarang gitu. Revisi kan bisa, mas, sementara ditarik dari peredaran, kemudian setelah itu ada item tertentu yang mungkin dilakukan revisi sehubungan dengan adanya data-data yang kurang akurat misalnya. Sekarang ini zaman internet di mana kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penulisan itu bisa dilakukan juga datanya, pencarian datanya melalui internet dan lain-lain, maka validitasnya jauh lebih akurat sekarang dibanding yang dulu gitu. Jadi kalau toh ada revisi, maka hendaknya juga dilakukan secara santun, tidak langsung dilarang gitu. Apakah ini pertanda kemunduran demokrasi? Nah, yang fenomena yang menarik adalah kemarin saya mendengar Slang juga tidak mendapatkan izin pementasan sewaktu dia hendak mengadakan pagelarannya dalam rangka ulang tahunnya ke-26. Nah, ini yang sebetulnya pertanyaan saya, kok tiba-tiba tidak sekedar buku tapi juga musik. Nah, kalau seperti ini, maka pertanyaannya jangan-jangan ada kemunduran dalam hal berdemokrasi. Nah, kita bisa bayangkan kalau buku saja dilakukan pelarangan, kemudian musik dilakukan pelarangan, maka pada saat itu sebetulnya ada apa dengan perkembangan yang terakhir ini? Karena banyak sekali peristiwa yang belakangan ini terjadi di Indonesia ini, di mana pelarangan itu mulai terjadi lagi. Untuk mengkanternya perlu ada buku tandingan ya, Mas? Ya itu, buku tandingan itu penting juga. Kalau ini terjadi, maka tidak ada, bukan perlawanan ya, tidak ada jawaban melalui media yang lain, misalnya melalui buku yang mengklarifikasi dan lain-lain, hanya untuk melarang kemudian menghentikan penerbitan, satu lagi sampai ke pengadilan segala macam, maka pada saat itu kejadiannya sama seperti halnya Orde Baru dan Orde Lama dulu. Dan itulah yang akan terjadi kengerian yang luar biasa saya kira, karena zamannya sudah beda sebetulnya. Demikian Ben Sleo dan saya Rizal Andika.